فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يبقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام أكاشة ابن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها أكاشة. متفق عليه. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الإمام البخاري dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat manusia. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau jumlah umat manusia. Fara'aitu, maka Nabi alaihi salatu wassalam melihat ada seorang Nabi, wa ma'ahu ruhayt, yang ikut bersamanya hanya ada 3 sampai 10 orang saja. Berkisar antara 3 sampai 10. Mungkin 4, mungkin 5, mungkin 9, mungkin 8. Ini makna ar-ruhayt. Ada seorang Nabi yang pengikutnya berjumlah antara 3 sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya ada 1 atau 2 orang saja yang ikut beriman kepada nabi tersebut. Hanya ada 1 atau 2. وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. Ternyata ada pula seorang Nabi yang tidak memiliki pengikut satupun. Tidak ada yang ikut beriman kepada Nabi tersebut. Dari sini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil faedah sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kebenaran tidak dilihat dari jumlah pengikutnya. Suatu kebenaran tidak dilihat dari jumlah pengikutnya. Buktinya an-nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang diberi amanah, diberi wahyu untuk menyampaikan kepada umat manusia, ternyata tidak ada yang mengikutinya kecuali beberapa saja. Ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 1, 2. Ada sebagian nabi yang pengikutnya hanya antara 3 sampai 10. Lalu apakah dengan melihat jumlah atau sedikitnya pengikut nabi tersebut sehingga dinyatakan bahwasanya nabi itu salah? Tidak. Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang hak. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullahu taala, selanjutnya dalam hadis disebutkan, idh rufi'a li sawadun azimun. Dan juga belum pasti yang jumlahnya sedikit itu mesti benar. Belum pasti. bukan merupakan ketentuan. Suatu yang hak, suatu yang benar, tidak dilihat dari jumlah pengikutnya. Demikian pula sesuatu yang benar belum pasti dan belum bisa ditentukan jumlah pengikutnya sedikit. Ada yang benar tapi pengikutnya juga banyak, sehingga patokan jumlah bukanlah sebagai barometer, sebagai tolak ukur benarnya suatu permasalahan. Qala rahimahullah idh rufi'a li sawadun 'azimun fa dhanantu annahum ummati. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam melihat kumpulan umat manusia yang sangat banyak. Beliau pun menyangka dan mengira bahwa itu semuanya adalah umatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang mengikuti beliau. Faqila, ternyata ada yang menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Umat manusia yang kau lihat jumlahnya banyak ini, mereka semuanya adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Qala walakin unzur ila al-ufuq fa nadartu fa ila sawadun azim. Tetapi lihatlah ke ufuk. Ternyata telah dilihat, Rasul alaihi salatu wassalam melihat umat manusia yang cukup besar, banyak. Faqila li, kemudian dikatakan lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, unzur ilal ufuqil akhar, lihat ke ufuk yang lainnya. Fa'idha sawadun azimun. Ternyata beliau pun mendapati jumlah umat manusia yang sangat banyak. Faqila li, maka dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hadihi ummatuk. Ini adalah umatmu, yakni umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah umatnya sangat banyak. Wa ma'ahum 70 alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Mulai di sini disebutkan di antara keutamaan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan wa ma'ahum, bersama mereka 70, ada 70,000. 70,000, ada 70,000 umat manusia, yadkhulunal jannah, yang akan masuk ke dalam jannah. Bighairi hisabin wala adab, tidak melalui hisab dan tidak pula melalui adab, siksa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca terlebih dahulu penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan lafaz hadis ini. Wa ma'ahum 70 alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Dari umatnya Nabi alaihi salatu wassalam ada 70,000. 70,000 orang akan masuk ke dalam jannah. Bighairi hisabin wala adab. Tanpa hisab, tanpa azab. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, aima al-ummati 70,000 yadkhulun al-jannah. La yuhasabun wala yu'adzabun. Yakni bersama dengan satu umat manusia tersebut ada 70,000 orang lagi. Jadi dari 70,000 umatnya Nabi alaihi salatu wasallam, satu bersama mereka ada 70,000 lagi. Ada 70,000 lagi akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan hisab, hisab yakni nanti di yaumil akhir akan dinampakkan kepada umat manusia akan diperlihatkan kepada mereka, akan dihadapkan kepada mereka amalan-amalan yang telah mereka lakukan selama mereka hidup di muka bumi ini. Baik amalan itu adalah amal kebaikan ataupun amalan tersebut adalah amal kejelekan. Semuanya akan diperlihatkan, akan dinampakkan, akan dihadapkan kepadanya untuk dihisab. Untuk dihisab yang kemudian akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan kita harus mengimani hal ini. Karena hal ini pula, yakni adalah perkara yang memang termasuk perkara dari keimanan, keimanan kita dengan yaumil akhir, yaitu al-hisab. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hisab. Nanti kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya, akan dihisab amal perbuatan kita. Yunabba'ul insanu yawma'idin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah, yunabba'ul insanu yawma'idin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu umat manusia akan ditanya, disampaikan kepadanya tentang apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia lalaikan. Balil insan ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu sendiri menjadi saksi untuk dirinya masing-masing. Ini salah satu ayat yang menunjukkan akan adanya yaumul hisab, akan dihisab. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hijr, di akhir surat tersebut, akhir-akhir surat, yakni ayat-ayat yang terakhir dari surat Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sungguh demi Rabbmu, kami akan bertanya dan menanyakan kepada mereka semuanya, أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, atas apa yang telah mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa ayat, ada dua ayat dari sekian banyak ayat yang menjelaskan adanya al-hisab. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man nuqishal hisab uzib." Yani siapa yang diperinci hisabnya, didetailkan hisabnya, maka niscaya dia akan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan adanya al-hisab, adanya al-hisab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal menghadapi al-hisab, orang-orang yang beriman terbagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Yani ada seorang yang beriman dengan kesempurnaan iman mereka, sempurnanya ketakwaan mereka, mereka akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ini bagian yang pertama. Golongan umatnya Nabi SAW yang beriman kepada Allah subhanahu, beriman kepada Rasul SAW, ada sebagian di antara mereka yang tidak dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan langsung dimasukkan ke dalam al-jannah. Ini bagian yang pertama. Tentunya itu semuanya tergantung dengan tingkat keimanan seorang hamba. Semuanya kembali kepada tingkat keimanan seorang hamba. Semakin tinggi keimanan seorang hamba kepada Allah, semakin sempurna ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar pula peluang dia untuk mendapatkan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin kuat keimanan seorang hamba, semakin sempurna keimanan seorang hamba, semakin sempurna ketakwaan seorang hamba, maka semakin sempurna pula keamanan yang akan dia dapatkan nanti di yaumil akhir. Di antara bentuk keamanan tersebut, dia tidak akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam al-jannah tanpa melalui al-hisab. Kemudian bagian yang kedua dari umatnya, Nabi alaihi salatu wassalam yang beriman, adalah ada sebagian dari orang-orang yang beriman akan melalui proses al-hisab, akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang ringan. Wa amma man utiya fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberi Alkitab dengan tangan kanannya, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yakni akan dinampakkan amalan-amalan yang telah dia lakukan selama dia masih hidup di muka bumi ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya, memberikan keringanan, memberikan ampunan kepada orang tersebut dihisab dengan hisab yang ringan. Dan macam yang ketiga adalah orang-orang yang beriman dan mereka diperinci hisabnya, didetailkan hisabnya, satu persatu ditanya tentang amal perbuatan yang dia lakukan semasa hidupnya di muka bumi ini. Dan ini yang berat. Na'udzubillah. Seperti contohnya kisah yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis, bahwasanya yang pertama kali akan dihisab adalah seorang yang diberikan nikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia pun bisa melakukan peperangan jihad fi sabilillah, kemudian mati di perang tersebut. Kemudian ketika dia dihisab, ditanya kepada dia dan diingatkan tentang kenikmatan ini, dia pun mengakui tentang kenikmatan tersebut. Kemudian ditanya, apa yang kau manfaatkan dengan nikmat ini? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu ya Allah hingga aku mati syahid dalam peperangan tersebut. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kadab. Engkau dusta. Engkau dusta. Engkau bohong. Engkau berperang di jalan. Yakni engkau berperang. Berjihad. Fi sabilillah. Bukan dikarenakan engkau ingin menjadi seorang yang syahid. Tetapi engkau ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Disebut sebagai seorang pemberani. Dan seterusnya. Dari julukan-julukan yang sifatnya duniawiyah. Dan itu sudah engkau dapatkan. Kemudian diperintahkan untuk diseret orang ini dan dimasukkan ke dalam an-nar. Ini contoh. Contoh hisab yang didetail. Dirinci. Kenikmatan ini engkau manfaatkan untuk apa? Untuk jihad fi sabilillah. betul untuk jihad fisabilillah supaya engkau mati syahid ikhlas karena Allah Subhanahu, betul. Engkau dusta. Engkau punya niatan agar disebut sebagai seorang pemberani. Diperintahkan kemudian diseret ke dalam an-nar. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis tersebut tentang orang-orang yang beriman yang didetailkan hisabnya, dirinci hisabnya, yang kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu, yaitu orang yang diberi kenikmatan berupa dimudahkannya dia untuk menghafal Al-Quranul Karim, dimudahkan baginya untuk mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Kemudian ketika diingatkan kepada dia tentang kenikmatan-kenikmatan ini, dia pun mengakui bahwasanya kenikmatan-kenikmatan ini telah dia rasakan ketika dia hidup, ketika dia masih hidup di dunia. Kemudian ditanya lagi, untuk apa kenikmatan itu semuanya? Dia pun menjawab, aku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama semuanya karena engkau ya Allah. Maka dikatakan kepada orang ini, kadzab, engkau berdusta. Engkau belajar dan mengajarkan ilmu agama, membaca dan menghafal Al-Quran supaya engkau dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang berilmu, supaya engkau dikatakan oleh umat manusia engkau adalah ustaz, engkau adalah kiai, engkau adalah ulama dan seterusnya. Engkau menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran supaya tetanggamu mengatakan Masya Allah, engkau adalah seorang qari, ahli dalam membaca. Hafalannya lancar, mungkin tidak ada yang salah, hafal 30 juz. Ingin dapatkan julukan sebagai seorang hafiz, penghafal Al-Quran. Ini niatanmu ketika kamu masih hidup di muka bumi. Lalu diperintahkan untuk diseret orang ini dan dimasukkan ke dalam an-nar. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang diberi kemudahan dalam hal rezeki. Kelapangan rezeki. Kemudian diingatkan kepada dia tentang kenikmatan ini, dia pun tidak mengingkarinya. Dia mengakui dia mendapatkan kenikmatan ini. Segala jenis harta duniawi dia punya. Dia punya uang banyak, rumah ya ada, pokoknya segala rezeki duniawi dia memilikinya. Ditanya, untuk apa itu semuanya? Tidak ada jalan yang kita diperintahkan untuk menginfakkan pada jalan tersebut melainkan aku telah menginfakkannya pada jalan tersebut ya Allah. Yakni dia infakkan semua, yakni harta yang dia miliki, dia memanfaatkan kenikmatan ini untuk bersedekah, meninfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dia sampaikan. Kemudian dikatakan kepada dia, kadzab, engkau dusta. Engkau sedekah, engkau menginfakkan hartamu supaya engkau mendapatkan julukan sebagai seorang yang dermawan, seorang yang baik, rajin bersedekah dan seterusnya. Dan julukan itu telah engkau dapatkan. Sekarang diseret ke dalam an-nar, kemudian masukkan ke dalam an-nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh bahwasanya ada dari umatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka beriman kepada Allah, menjalankan amal saleh, jihad fi sabilillah, belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Qur'anul Karim dan bersedekah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah amal saleh. Semuanya adalah amal saleh. Yang pada asalnya amal saleh tersebut bisa menghantarkan seorang hamba kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebabkan niatnya yang salah, kemudian dia pun mendapatkan hisab. Hisab yang dirinci, didetail. Nikmat ini kamu gunakan untuk apa? Betul kamu gunakan untuk jalan Allah ataukah tidak? dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinci. Maka benarlah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man nukishal hisab udzib. Barang siapa yang hisabnya itu didetail, dirinci, ditanya satu persatu tentang amal perbuatannya, udzib, niscaya dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita sangat berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hambanya, termasuk umatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisabin wala adab. Amin insyaallah. Qala rahimahullah, qala wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wala adab. Ada 70 ribu dari umatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab, tanpa adab. Qala thumma nahada fadakhala manzilah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan ini, beliau setelah itu masuk ke dalam rumahnya. Fakhadha an-nas fi ulaik alladhina yadkhuluna al-jannata bighayri hisab wala adab. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya-tanya, berdiskusi, membicarakan siapa sebenarnya umatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ciri-cirinya seperti apa? Faqala ba'dhum, maka ada sebagian sahabat yang menyampaikan, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab ini adalah yang yakni menjadi sahabatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Ini para sahabatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Ini pendapat yang pertama. Wa qala ba'dhum, sebagian para sahabat pun ada yang menyampaikan, fala allahumul ladina wulidu fil Islam. Bisa jadi yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka-mereka yang lahir di atas keislaman mereka, falam yushriku billahi syai'an, kemudian mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Wa dzakaru asya, dan masih banyak pendapat-pendapat lainnya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam keluar menemui mereka, menemui para sahabatnya radhiyallahu anhum. Fa qala man alladhi takhuduna fi? Fa akhbaru, apa yang sedang kalian perbincangkan? Maka para sahabat pun menyampaikan apa yang sedang mereka perbincangkan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat atau ciri orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Qala, humul ladina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Demikian yang disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan hadis dengan lafaz humul ladina la yarqun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, humul ladina la yarqun, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Yang tidak meruqyah. Ingat kita baca terlebih dahulu apa yang disebutkan dalam hadis ini. Humul ladina la yarqun, yang tidak meruqyah. Tidak meruqyah, misalkan ada orang sakit, kemudian kita meruqyah membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau doa-doa dari Rasul alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wasallam. Ini namanya meruqyah. Meruqyah orang lain. Humul ladina la yarqun, mereka-mereka yang tidak meruqyah. Wala yastarqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Misalkan fulan sakit, kemudian dia minta kepada fulan, tolong ruqyah saya. Ini namanya yastarfun, meminta orang lain untuk meruqyah diri dia. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak yatatayyarun, menganggap sial dengan sesuatu yang dia lihat, menganggap sial dengan sesuatu yang dia dengar, dan seterusnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan lafaz ini, humul ladina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di akhir hadis ini menyebutkan muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang semestinya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa lafaz ini humul ladina la yarqun, lafaz ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya sering kita mendengar khususnya ketika membaca hadis-hadis di akhir hadis disebutkan muttafaqun alaih, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau disebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, lafadznya sama. Hadis ini dengan lafadz ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut muttafaqun alaih, mengesankan bahwa humul ladina la yarqun, lafad humul ladina la yarqun, mereka-mereka yang tidak meruqyah, merupakan lafad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, padahal tidak demikian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini tanpa lafadz humul ladina la yarqun, tidak menyebutkan lafadz ini. Lafadz ini hanya disebutkan atau disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam riwayatnya, humul ladina la yarqun, dan kalimat ini tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena makna la yarqun yakni meruqyah orang-orang. La yakra'una 'alal mardha, membacakan ayat-ayat, membacakan doa-doa kepada orang yang sakit, itu namanya ruqyah. Namanya ruqyah. Itulah yang disebut dengan la yarqun. Lafaz ini tidak sahih, tidak benar. Mengapa? Karena ini adalah perbuatan baik. Perbuatan baik. La yarqun, yakni yarqun meruqyah orang lain. Ada orang sakit atau kemasukan, kesurupan misalnya, kemudian kita meruqyah orang tersebut, ini perbuatan baik. Perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan, perbuatan yang baik. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pun pernah meruqyah orang lain. Lalu bagaimana bisa disebutkan ciri orang yang masuk ke dalam jannah adalah mereka-mereka yang tidak meruqyah orang lain, padahal meruqyah termasuk amal perbuatan kebaikan. Sehingga dari sisi makna ini tidak tepat, tidak benar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dari sisi hadis ini, lafaz ini humul ladina la yarqun tidak sahih, yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, anna hadhihi al-lafdhata lafdhatun syadzatun wa khata'. Lafaz ini la yarqun adalah lafaz yang syadz, menyelisih yang benar, wa khata', lafaz ini adalah lafaz yang salah. Sehingga ciri orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab adalah humul ladina la yastarqun. La yastarqun, yakni meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Adapun lafaz la yarqun, maka lafaz tersebut adalah lafaz yang salah, yang syadzah, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sepertinya sudah masuk waktu Isya, fal muadzin yuadzin fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang ciri umatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Lafaz yang disebutkan di dalam hadis ini, yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, humul ladina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Disebutkan dalam riwayat yang lain wa la yaktawun, yang nanti akan kita baca dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Telah kita jelaskan humul ladina la yarqun, maknanya adalah mereka-mereka yang tidak meruqyah orang lain. Kalau kita menggunakan lafaz ini, berarti maknanya orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab, di antara cirinya adalah tidak meruqyah orang lain. Tidak meruqyah orang lain. Kita perhatikan dari sisi makna. Meruqyah adalah perbuatan kebaikan. Meruqyah orang lain termasuk amal kebaikan. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam pun pernah meruqyah orang lain. Lalu bagaimana mungkin amalan yang baik ini ketika dikerjakan akan menjadi sebab hilangnya seorang mendapatkan keutamaan ini, yaitu masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Bagaimana mungkin ketika amal kebaikan ini dikerjakan menyebabkan dia terhalangi dari masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab? Tidak mungkin. Rasul alaihi salatu wassalam sendiri meruqyah orang lain. Sehingga dari sisi makna ini tidak sahih, tidak benar. Demikian pula dari penjelasan hadithiyah terkait dengan ilmu hadis, riwayat ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan anna hadhihi lafdhah lafdhatun syadzatun wa khata. Kemudian berikutnya wala yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wala yastarqun, mereka tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Ini makna la yastarqun. Yastarqun yaitu meminta orang lain untuk meruqyah diri dia. Misalkan diri dia sedang sakit, kemudian meminta bantuan saudaranya, tolong ruqyah saya, tolong ruqyah saya. Ini namanya yastarqun, meminta orang lain untuk meruqyah diri dia. Dia sendiri yang meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Maka dengan sebab ini, apabila dia meminta orang lain untuk meruqyah dirinya, ciri yang pertama sudah hilang. La yastarqun, tidak meminta orang lain untuk meruqyah. Dia meminta. Qala wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, yaitu menggunakan besi panas. Menggunakan besi panas. Ini diantara ciri orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Dan yang berikutnya, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur, tidak menggantungkan nasibnya pada sesuatu yang dia lihat, pada sesuatu yang dia rasa, pada sesuatu yang dia dengar, atau yang semisalnya. Ini tatayyur, menganggap sial pada apa yang dia lihat, menganggap sial pada apa yang dia dengar. Semuanya menggantungkan nasibnya pada itu semuanya. Tidak memasrahkan dirinya kepada Allah. Tidak menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Tidak memasrahkan nasibnya kepada Allah. Tapi dia meramal dan menentukan nasibnya sesuai dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Contoh sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah ketika mereka ingin melakukan aktivitas misalnya, kemudian melihat seekor burung terbang ke arah sana, ke arah tertentu, atau terbang ke arah kanan, ke arah kiri, mereka punya anggapan-anggapan. Ini jangan, kalau ke kiri berarti kayak gini, ke kanan berarti seperti ini, dan seterusnya. Ini namanya tatayyur. Demikian ulama asyral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk tatayyur ialah seorang menganggap sial pada hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu. Seperti keyakinan kaum jahiliyah, jangan menikah pada bulan Syawal. Kalau menikah di bulan Syawal, nanti yakni akan berantakan urusan rumah tangganya dan seterusnya. Menganggap sial bulan tersebut. Padahal Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha fi Syawal. Menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Dan ternyata Aisyah radhiyallahu anha termasuk wanita yang paling dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana mungkin bulan Syawal dianggap sebagai bulan sial? Demikian pula keyakinan sebagian orang pada hari Rabu. Hari Rabu itu bulan hari yang penuh dengan kesialan dan seterusnya. Termasuk bentuk tatayyur ialah ketika melihat ada sesuatu yang dia lihat tidak baik. Yakni sesuatu yang tidak menyenangkan. Misal, ketika dia membuka tokonya, tiba-tiba yang pertama kali dia lihat ada seorang yang buta misalnya. Yang pertama kali dia lihat adalah orang yang pincang misalnya. Atau seterusnya. Dia tutup tokonya, tidak jadi buka. Kemudian dia mengatakan, la rizqafi. Hari ini kita tidak dapat rezeki. Ini namanya tatayyur. Menganggap sial, menggantungkan nasibnya pada perkara-perkara ini semuanya. Dia tidak percaya kepada Allah subhanahu. Tidak mengembalikan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ciri orang yang akan masuk ke dalam jannah, dia tidak akan melakukan tatayyur. Tidak akan melakukan tatayyur. Nah, dan banyak tradisi dan ritual yang dilakukan oleh umat manusia, lebih khususnya kaum muslimin, lebih khususnya lagi yang berada di tengah-tengah kita, di negeri kita ini. Banyak di antara mereka melakukan ritual-ritual demi menolak bala, atau mereka meninggalkan kegiatan-kegiatan pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu, dan seterusnya dari bentuk at-tatayyur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tatayyur ini dibahas panjang lebar di kitab tauhid tentang tauhid akidah, keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab tersebut adalah kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dalam kitab tersebut dijelaskan dengan panjang lebar, terlebih khusus pada syarahnya, yakni Fathul Majid. Qala rahimahullah, kemudian sifat yang berikutnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sebabnya mengapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini di bab al-yaqin wat tawakkul, karena dengan tawakal seorang hamba memiliki salah satu ciri, salah satu sifat akan masuk ke dalam jannah tanpa adab, tanpa hisab. Sehingga khulasahnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, umatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab, mereka adalah orang-orang yang memiliki empat sifat, yaitu alladzina la yastarqun, tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah bi ghairi hisabin wala adab. Di akhir hadis, Ukashah ibn Mihsan radhiyallahu anhu sahabat berdiri dan mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ukashah ibn Mihsan radhiyallahu anhu meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta minhum, engkau termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Dengan tegas Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, anta minhum. Maka dari sini pula kita meyakini bahwa sahabat Ukashah ibn Mihsan termasuk salah satu umatnya Nabi alaihi salatu wasallam yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab, berdasarkan persaksian dari Nabi alaihi salatu wasallam, wa anta minhum, anta minhum. Qala rahimahullah, yang berikutnya, faqala ud'ullaha thumma qama rajulun akhar, ada orang lain ingin mengikuti sahabah Ukashah ibn Mihsan, kemudian berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Nabi alaihi salatu wasallam menolaknya dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Sabaqaka biha Ukashah, telah didahului oleh Ukashah, yakni engkau telat. Ditolak oleh Nabi alaihi salatu wasallam tetapi dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Sabaqaka biha Ukashah, engkau telah didahului oleh Ukashah barusan saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan lafaz ini, sabaqaka biha Ukashah, terjadi perbedaan di kalangan ulama tentang sebab mengapa Rasul alaihi salatu wasallam menolak orang ini. Menolak orang ini dengan cara halus, sabaqaka biha Ukashah. Kenapa? Kenapa tidak didoakan seperti didoakannya Ukashah ibn Mihsan? Mengapa Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan sabaqaka biha Ukashah, ditolak oleh Rasul alaihi salatu wasallam? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian di antara mereka menyebutkan alasannya karena ya'lam bi anna hadzal ladzi qala ud'ullaha an yaj'alani minhum qad 'alima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu munafiq. Sebagian ulama menerangkan dan menjelaskan sebab mengapa Rasul alaihi salatu wasallam tidak mendoakan orang tadi. Karena orang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui bahwa orang itu adalah seorang yang munafik. Munafik. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam tidak mendoakannya. Wal munafik, seorang yang munafik tidak pantas. La yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah. Fadlan an kaunihi bighairi hisabin wala adab. Orang munafik tidak masuk ke dalam jannah. Terlebih masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Tidak mungkin. Innal munafiqina fid darkil aswali minan nar. Kemudian ada pula ulama yang menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kalimat tersebut karena yakni tujuannya supaya tidak membuka pintu ini. Kalau ini orang ini didoakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, dikhawatirkan orang lain akan datang kepada Rasul, ya Rasulullah doakan aku, ya Rasulullah doakan aku supaya aku masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ini di antara alasan-alasan yang disampaikan oleh ulama kita terkait dengan sebab penolakan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mau atau tidak mendoakan orang tadi dan menolaknya dengan mengucapkan sababaka biha ukasha. Kemudian di akhirnya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ala kulli hal, apapun keadaannya, apapun alasannya, kita tidak mengetahui secara jazm, secara yakin, mengapa Rasul alaihi salatu wasalam tidak mendoakan orang tadi. Tidak tahu, kita tidak mengetahui secara pasti sebabnya. Mengapa Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, sabaqaka biha ukasha. Tetapi yang kita ambil dari hadis ini, sabaqaka biha ukasha, satu faedah, yaitu cara menolak dengan bagus, dengan baik, dengan lembut. Perhatikan, Nabi alaihi salatu wasalam tidak menolaknya kemudian mengatakan, enggak, kamu enggak layak, enggak pantas aku doakan. Ada orang datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam meminta didoakan. Rasul alaihi salatu wasallam menolaknya dengan cara yang halus. Sabaqaka biha ukasha. Demikianlah seharusnya seorang muslim hendaknya bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Berakhlak dengan akhlaknya orang-orang salihin. Terlebih yang mereka hadapi adalah orang-orang muslim, saudaranya kaum muslimin. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang penyebutan ciri dan sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab, yaitu mereka-mereka yang memiliki ciri dan sifat la yastaqun ولا يكون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillahi azza wajal ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.